ada yang bernyanyi dan berelegi di balik awan hitam. Semoga ada yang menerangi sisi gelap ini, menanti seperti pelangi setia menunggu hujan reda. Aku selalu suka sehabis hujan di bulan Desember. Selalu ada yang bernyanyi dan berelegi di balik awan hitam. Semoga ada yang menerangi sisi gelap ini, menanti seperti pelangi setia menunggu hujan reda. Aku selalu suka sehabis hujan di bulan Desember. Setia menunggu hujan.